Kok bisa percaya? Aduh adek, kalau begini terus kakak bisa capek. Karena kakak pun cinta ini tulus bukan perlente. Jadi tolong adek, kok jangan pele-pele. Karena nanti kakak selingkuh baru kok berapa dede. Aduh adek, kok suruh mirip dengan Tante Jupe. Hitam putih hidup ini sama seperti kau yang tak tahu diri. Bilangnya sayang kau cintai, bilangnya sayang kau sayangi. Aduh belagu, padahal jurus modusmu Epe cupen farek dengan itu semua tra efe buat sayo. Kenapa kau dua-dua kan kalau kau masih cinta sa? Kenapa kau dua-dua kan kalau kau masih sayang sa? Ade, jangan kau begitu. Ade, jangan kau berlagu. Masih cinta kau bilang saja, jangan kau menduakan sapu cinta. Kau bilang terus terang saja kalau kau masih cinta sama sa. Sapu cinta ini tulus sama kau, jadi adek tolong ku percaya sama sa. Wah, sa tara pernah mau mendua sa, selalu tetap jaga adek kau pun cinta. Jadi adek tolong ku percaya sama kau. Bilang saja kalau masih cinta, putar-putar nanti itu bisa jadi salah. Dulu bilang apa sekarang kau lari di mana? Aduh mau bilang jua sutra mampu, securiga kau perentra atau malu. Coba kak jujur itu susah kak, jangan terlalu tak putar tak balik. Secuman saran hati-hati kok ma lele. Kenapa kau dua-dua kan kalau kau masih cinta sa? Kenapa kau dua-dua kan kalau kau masih sayang sa? Hanya depan saya dibilang itu tak ada. Ba, saya su tahu itu kelakuan. Jangan kau putar balik itu kelakuan. Ini dengan katuk jadi stop sudah yai. Kau bilang depan saya tapi sendiri yang ingkari. Saya cuma diam kalau itu kau pun mau. Karena bilang terus pasti kau kepala batu. Darah-darah tinggal mau naik terus. Karena kau pun kelakuan begitu sadis. Amis-amis ikan kok lebih amis. Depan saya kau senyum manis itu hanya modus. Kau bilang-bilang cinta remempan untuk sah. Kau bilang-bilang sayang semua itu bohong. Ay pele sayangnya mendingnya kau pergi. Daripada setendang langsung menyangkal kampung. Kenapa kau dua-dua kan kalau kau masih cinta sah? Kenapa kau dua-dua kan kalau kau masih sayang sah? Thank you. ego kuda atau memang nafsu kuda. Lupa lagi tampil seksi sumpah mati. Sapuhan di luar dalam sudah beri kau mendua masa bodoh. Kau bilang cinta sampai bengkok sudah basi. Kata cinta sampai mati atur move on. Cari kon biar on tanpa bon tapi op. Mau balik dapat kuti ikan betik duri tajam. PW sayang kau kubore tidak mempan. Cici teram dam kibiago. Kenapa kau dua-dua kan? Kenapa kau dua-dua kan? Kalau memang masih cinta kenapa harus mendua? Kenapa kau dua-dua kan? Kenapa kau dua-dua kan? Kalau memang masih cinta kenapa harus mendua? Kenapa kau dua-dua kan? Kalau kau masih cinta sah. Kenapa kau dua-dua? Daripada ku sakit hati. Hehehe.